nanti ada acara minggu yang sama jam 2 pada hari terbang ke kota lagi. Jadi potongannya kalau anggaran apa sih? Gila. Jadi dalamnya ber. Sumber-sumber macam boro, api sepuluh. Yeah. Sampai tadi misal yang dan tadi itu kang sakit ni gitu ya. Oh, kok oh ini tadi itu cuma zaman saya dan titik kok ganteng yang banyak kuli, jadi kan lebih banyak kuli ni. Ayo, gampang saya ni kita tidur, kalau mah ini nepotisme, kamu minum. Mas Rian ini bapaknya keluar nyelok itu dari arah segi ibu nyai saya Pak. Tapi kalau dilihat saking pulau ini bujurnya Mak Dewi ini nyelok pulau kakak. Jadi walu waktu terus nyelok bosongnya diri-diri diarano dulu juga santri. Alhamdulillah ini jadi protokol itu tinggalin kau yang itu hari ini, kalau di dekat orang tak jadi ini mengintai intai uang, malu betul ni, ini pun aku. Datang anak jadi kuatah ini sak jenderal ini masih yang dilanan ini ganteng-ganteng kau yang itu ni kita sih sedoso. Kumpul oleh orang di bidang kafe. Ya toh, yang jadi tulisan ini karuan yang gua bawa mana dong ya? Kasih nyambut ini wau Ustaz Mawardi Minangkani pengurus Diniyatmo. Wong wedo lek nyeluk luwe. Tapi dari situ lo wayai kono nyeluk aku kan. Ndesen. Cara kabeh durung sing iki dalu niki eten musik grup lima musik pun iki. Mandro itu mangke sing ngene-ngene ori mati. Penyanyi ini komplit memiliki enten di sini Mbah Dowi yang ini Bahiru terus Mbah Marsi ini pakai di tinggal itu Yusuf Mawon Om Terlalu Mama Bun monggo sareng-sareng dongaaken pasangan berdua ini menjadi pasangan yang baik. Dan sebagian pendapat dari ulama barokah adalah ziyadatul khairi wan nafsi. Jeneng barokah ini Mas Rian, nek murabi saya dino saya apik, hari menjadi minggu, minggu menjadi bulan, bulan menjadi tahun, semakin baik dan semakin banyak gunanya bis demi ning kotor tak. Tapi sebagian ulama ini memberikan definisi atau arti khairun ilahi. Barokah itu adalah kebagusan yang bongsoknya. Makanya di jenak ibaran bareng mugo-mugo pasangan berdua antara Mas Rian dan Mbak Devi. Devi itu pun Devi loh. Oh wong ini jenis Den ini biasanya kamu aku juga ponaan jenisnya Dina. Iki yo wae iso kene. Iki to lan nang kene iki lho, taun iki lho tenan kene golongan wong. Iki bolo iki iki. Ngene iki tokne syukur marang bojo. Masya sing digondo alhamdulillah. Tenan aku mung iki sampean. Saya potong ngomong ke paham. Lek rupane kira-kira kok terlalu pesek. Mentar-mentar diluak. Tapi ya rupanya hijau seket. Alhamdulillah. Ini potongan wong itu. Wong atau alamat. Alamatnya wong itu ini nek barokah. Wadun ikut kita mau. Wong ini barokah timar hati salah satu. Setengah saking tondo tenere cewek. Halo ya. Barokah iki kok telu to Joni. siji ternyata aitaro makhlija murah mas kami jadi ini kira mas aku tak melok astagfirullahaladzim do ayu ne yen dino do ali sing rekat do tanggal kang sepisan mergo mari dicukur bukan malik mergo pasangan hancur bajana ini lo mancung mereka di boko kasih mendi lambi nengi ganjambi sambut yang terakam ini yang deret-deret mangulangan kuga mereka dia bilakan sembal tangannya mereka dia di gobin tambah kayak itu apa teneng mereka dia minya angin boko minya jun mereka dia beda motor kayak lembah marsi aku neng jilid-jilid berdomi betok itu ternyata mas kali ini gaya ketangatus itu mas kerumah terumatus mulai saat ini dikira itu kodingannya tanggalnya barang itu akhirnya itu mas mas akhir pokoknya kurang untuk ketangatus itu lah tak tangat ngomong gitu ya. Nek wong wedok sing model standar banget mas kawin ini gak ono petangatus iku termasuk larang apa murah? Larang? Wong larang aku tak tetep duit 400 sing gawe apa nek wong wedok sing kono iku gawe ngoten to? Mas tau. Ana sing 100 marian. Itu barang-barang tidak mau mana GPS-nya. Tidak tahu. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Pak, nek pesel piro mbajar ini? Tak anjurnya wong wedok saiki untuk sampai lah pesel apa? Wong lanangnya gendak mata keranjang setuju? Rumah tangga sing bahagia apa mak? Wanita soliha anak-anak api ayah, ayah, ayah aku disini Pak Dewi ya di bawahnya kaping telune mapan rezeki ini kaping papate bagus-bagus konconi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rasulullah. Aku tak senang nak sap mawar dia lagi mau. Ya Rabbi Asha. Wah, bisa itu anak soleh ini paling keren. Dia apa ke? Apa mana dia? Abi bintan. Jadi saya ingin kirali si murmuru kiri, pak. Dan si murmuru ini kurang hati sejak ni. Long terlalu. Nek wong rumah tangga sing bahagia iki ana papat alam alamate siji wanita sing to. Kulo kok sinudan iki. Modelmu yo lagi standar lagi salehah. Allahumma amin. Wong salehah iki piye? Ida nadzur ta ilaiha sarroka. Dadi wong sing salehah iki dipandang karo masriyan ya Allah menangno. Enek to wong wedok iki semut eta yo. Ibu-ibu lek gede dojo atau semak semut aku apa enggak ini gue nemu kali. Kalau betul ke? Wong wedok solehah ini masuk gak di dojo seminggu. Alhamdulillah. Enak tau wong jember mungkin mau tanya tak coba seminggu. Wali kira kira ini kau sandal ini. Ini yang mau mana? Berpura pura tak ahe. Kita lagi dojo. Lupa lagi dojo sandal ini. Allah cek pakai jempol masmu BL kan nyongkong ngatong BL sampean engkau nek komat manito soekan itu tak warai ketika seorang lelaki datang dari manapun apalagi resek tak perlu dua kaki tidak dua kalau ini biasanya kan dua lho bu begini ini atau gue buri ini bu terlalu lagi oke oke awakmu harus siap ketika sudah di rumah untuk menjemput mas dia mata yang praktis ya tau iya kok duduk tinggi ini kok 0 meter ya sampai ke mbak ya apa si manang kan sing lanang teko kerja keadaan kesel gitu ngombek setan kok sing wedok rawi-rawi koyo ini pelet kira-kira wong lanang kira-kira mantul apa boten mbak kira-kira kita mau besok kayak duluan mana tak keprok pacul ya betul lawas ini buat mas dan teko di papa terang malam binatang. Assalamualaikum. Mari mulu dek. Mas Rian orang pulen kelek ini sama nanti mas kamu ini mas. Pulen sampai mana itu? Kalau aku tengamu ya aku ngerti habis manis sepah dibuat. Gak kelek itu gila. Tapi itu sebuah kongen yang udah ngepres itu mulai kumat. Gak kalau temanmu kayak gitu dia senggung tuh ya ini mau tenang salmu gitu ya sakinah mawaddah itu dirasakan dari awal sampai akhir biar film ayune masuk saya itu gemrot di Jepang gak film ketujuh gila itu sejauh gue tentu berukuran di video yang mengatakan ciri khas yang kedua solehah itu tidak amarta ilaiha apa diperintah manut karena yo masih sampai belakang roto-roto bimbing ini tuh ketika kaligrafi Isra Mi'raj noleh mengibu lagi dapat ngerokok bisa apa boleh kok kenapa? Karena agaknya ingkar itu gak belum syukur kalau wong ini wong lanang ya wong aja semena-mena rapatnya belum, jauh, kering, enten dan jumlah ini itu orang gajar ya? Sangat lucu, enggak? Kita pakai duit satu itu orang jumlah, ratau belum, jauh, kering, belum, nanti alhamdulillah, buat nyata ya seorang yang masih sisi, ya, udah terlalu bakat di mall 6.000 senyampang perintah wong lanang tidak menyalahi undang-undang syariat agama wong wedok kudu manut andai kata mas Rian bodoh ketika sampai numpak unta kudu mundur andai kata sampai nyoran wong wedok itu siji ya lek bengi kok turu-turu terlalang lagi halo rumah lagi iki tenan iki Gusti Allah godhok malaikat godhok menungso godhok kabeh muring-muring sampe subuh gara-gara wong wedok tadi itu mulai mulai pisan rumo wae kok halo tim kok itu mulai pisan tadi Allahumma sholli ala Muhammad wa ida hita anha nek ditinggal kakunge jogone bondone openono anake iya tuh jogone awake dhewe no Allahumma sholli ala Muhammad wis dengan mahal lho sing kira-kira gane tanah sedunia juga kehidupan selalu kasih nolong gua kalau sing jatuhnya Pak Ustadz mau aku yang mana nih ideal pasangan sing cocok kalau ngumpul api ini menurut lo Bambang kalau Mas Tony ini berarti oh iya sih ya Mas Tony ini juga pulau kasihnya ya Mas Tony ini cuma pun ini juga pulau ini kasih jumlo semasa tujuh jurusan Bata Arab. Alhamdulillah jemaahnya mendatang ada yang soal ini manfaat kita punya ketika memiliki itu membaik dari Bunda Dong Matek Balko tidak punya ketika dari Bunda Enon Bunda ini penting ya semoga menjadi anak yang soleh ilmunya manfaat dan barokah. Lomba ya Robbal Alamin. Edia umur jadi Bogoto jadi kalau mau ke bulan Bu menangi Indonesia karo apa sih Thailand karo Thailand ya kan kalau Bu to ya ini dalam bal-balan ya banyak awam mungkin yuk tapi ngubungnya ya Bu malam selasa ya dong imronye tamangnya bagaimana kumpulnya mantan nanang mantan wedok idoro siji dino setu loro ahad telu selosor bu kuwi biasa ya lek iki gak ape kok ditakdir menjadi anak biasa anake tukang dalak bener-bener. Mohon maaf.